بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Fadhal iman rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita, membaca kita Ithaful Qari Bita'liqat ala syahhi sunnah lil imam al-Barbahari karya al-allamah Saleh bin Abdillah al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membaca di penjelasan beliau hafizahullah terkait masalah kebid'ahan dan juga pelaku kebid'ahan. Wa qawluhu, dan perkataan beliau al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wa dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan bersama dengan pelakunya itu berada di neraka. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca keterangan kullu bid'atin dhalalatun, setiap tiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap tiap bid'ah itu hukumnya sesat. Kemudian wal dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan bersamaan dengan pelakunya itu di dalam neraka. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wad-dhalalu wa ahlu wad-dhalalu wa ahlu ad-dhalali finnar. Kesesatan dan pelaku orang yang berbuat kesesatan tersebut itu berada di neraka. Imma bikufrihim, yang pertama bisa jadi karena sebab kekafiran mereka. Yang namanya kekafiran itu merupakan sebab yang mengharuskan seorang insan masuk neraka. Wa imma bimaksiatihim, dan bisa jadi karena maksiatnya. Jadi kata Syekh hafizahullah, fal bid'u laysat ala haddin sawa'in, yang namanya bid'ah itu tidak berada dalam satu tingkatan. Ya, bid'ah itu berbeda-beda. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatan tertinggi. Bid'ah tingkatan tertinggi. Minha ma huwa kufrun, dan di antara kebid'ahan itu ada yang dihukumi kufur. Ini bid'ah yang paling tinggi. Ya, perbuatan bid'ah yang sampai pada tingkatan kufur. Sahibuhu mukhalladun finnar, pelakunya itu kekal di neraka. Jadi ini bid'ah yang paling berbahaya. Bid'ah satu cara beragama yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Tata cara mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, tapi enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalam keadaan tingkatannya bid'ah tersebut yang sampai pada tingkat kekufuran. Kal istighatsati bil amwal, seperti istighosah dengan orang mati. Istighosah ini meminta pertolongan di saat kondisi genting. Ya, sering kita mendapati manusia, atau pernah kadang kita mendapati manusia kalau lagi genting, lagi kondisi yang sangat-sangat berat, Mereka memintanya kepada selain Allah, mintanya kepada kuburan, kepada orang mati, kepada para wali, kata mereka. Ya, dipanggil para wali yang sudah mati. Kalau di tempat kita ini pernah ada satu kelompok, ya, di daerah Kecamatan Tojo sana atau daerah, saya lupa. Mereka itu meminta tolong istighosah dengan gurunya yang ada di Sumatera, ya, ayahanda guru, yang dipanggil ketika lagi kondisi genting, yang dipanggil ayahanda guru. Sampai ada seorang ibu yang hendak melahirkan, lagi mengalami kesulitan, hendak melahirkan, dia panggil ayah, ayah, ayah. Dia istighosah, minta tolong, lagi kesulitan, berat mau melahirkan, yang dipanggil ayah, ayah, ayah. Maka dipanggil bapaknya. Padahal yang dimaukan bukan itu yang dia inginkan, tapi ayahanda guru yang ada, guru yang spiritualnya. Guru spiritualnya yang ada di kejauhan, di tanah Sumatera. Masya Allah. Sementara di sana Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa iyam saskallahu bidurrin falaka shifalahu illahu. Kalau seandainya engkau, kalau Allah Azza wa Jalla menimpakan kemudaratan, menimpakan bahaya kepada dirimu, enggak ada yang bisa mengangkatnya kecuali hanya Dia. Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa mengangkat. Ya, segala jenis kesulitan hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa menjadikannya mudah, yang bisa mengangkat kesulitan tersebut. Tapi ternyata dia meyakini ada selain Allah. Kenapa? Ya, karena ayahanda guru ini orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang sangat tinggi tingkat kewaliannya sebagai wali Allah, sehingga dimintai tolong selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang namanya istighosah. Ya, dipanggil orang-orang yang sudah mati, dipanggil para tokoh-tokoh mereka, diseru. Dan ini namanya istighosah. Ya, padahal yang namanya istighosah itu adalah ibadah. Tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dulu Nabi alaihi salatu wasallam beristighosah ketika perang Badar, Nabi beristighosah tapi kepada Allah, bukan kepada orang mati. Ya, iltastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah wahai Nabi, tatkala engkau beristighosah kepada Tuhanmu, ya, dalam keadaan apa? Fastajaba lakum, kemudian Allah mengijabahi. Karena memang istighosah, doa di saat genting itu harus ditujukan kepada Allah, atau doa secara umum itu harus ditujukan kepada Allah, lebih-lebih ketika istighosah. Ya, mintanya kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Ya, dan ketika Rasulullah SAW beristighosah di perang Badar, Allah mengkabulkan. Ya, dan Allah mengirimkan 1000 malaikat berbaris berturut-turut membantu Rasulullah SAW di perang Badar. Nah, tapi sekarang ada orang berbuat bid'ah. Ya, istighosahnya bukan kepada Allah tapi kepada orang mati, kepada yang lainnya. Maka ini kufur. Wa du'ail amwat, atau berdoa kepada orang mati, ini juga kebid'ahan. Ya, berdoa kepada orang mati. Minta rizki, minta panjang umur, minta mudah jodoh, minta dimudahkan segala urusannya, minta diterima lamaran pekerjaannya dan yang lain sebagainya. Ya, banyak minta kepada orang mati. Maka ini kebid'ahan. Ya. Fa idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah SAW, kalau engkau hendak minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau hendak minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ya, jangan minta tolong kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Qala wadzabahu li ghairillah, demikian juga bid'ah berikutnya, menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Ya. Orang ketika sudah terlanjur mengagungkan kepada kubur, dia kadang menyembelih untuk kubur tersebut. Ya, saya ini lalu pas berziarah ke kuburnya Wali Fulan, ternyata sepulang dari saya berziarah hasil panen saya berlimpah. Masya Allah, hasil panen saya banyak berlimpah, sehingga saya akan berziarah lagi tahun depan. Saya akan bawa ya satu ekor ayam. Masya Allah, ya satu buah seekor ayam. Ini namanya apa? Menyembelih untuk selain Allah. Atau yang sering kadang terjadi di tempat kita, ya ketika ada orang kerasukan jin, ada orang kemasukan setan, kerasukan setannya kemudian mengatakan saya minta potongkan ayam putih, ya agar saya bisa keluar dari badannya anakmu ini, saya minta dipotongkan ayam putih. Setelah itu ayam putih tersebut darahnya dikelilingkan di mana? Di rumah, diteteskan di keliling rumah, setelah itu saya akan keluar dan anak ini tidak akan saya ganggu. Namanya orang gak bertauhid, ya. Ketika diancam, kalau tidak dipotongkan ayam putih, saya akan bunuh anakmu. Ya, kemudian mulai kepalanya dibentur-benturkan ke dinding. Ketakutan orang tuanya. Ya, ah, sudah cari ayam putih kita potongkan. Iya, jangan diganggu anak saya. Tolong Mbah, dipanggil Simbah. Ya, tolong nenek, jangan diganggu anak saya. Dia ngemis-ngemis sama jin tersebut. Ini sudah yang namanya kesyirikan yang diinginkan oleh jin dan setan. Akhirnya dia menyembelih untuk dia. Subhanallah. Maka ini ya fenomena tauhid yang begitu lemahnya sampai memiliki rasa takut begitu besar kepada jin dan setan. Padahal kalau seandainya diruqyah, ya kalau seandainya diruqyah, ya biarlah akan sembuh, biarlah, ya biarlah akan sembuh. Cuma karena orang nggak tahu bertauhid, belum belajar tauhid. Maka dari sini penting sekali untuk kita semuanya untuk mendakwahkan dakwah ila tauhid. Ya, kasihan saudara-saudara kita kaum muslimin yang kadang nggak ngerti bagaimana sih solusi menghadapi seperti itu. Ya, sehingga fenomena menyembelih untuk bangsa jin, menyembelih untuk orang lain, untuk selain Allah, itu adalah apa? Perkara yang sangat ya memprihatinkan, kadang masih terjadi. Padahal ini adalah bid'ah yang sudah tingkatan kufur kepada Allah Azza Wajalla. Kalau dia mati, ya belum bertaubat darinya, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya. Wanazir li ghairillah, demikian juga menazar, bernazar untuk selain Allah. Ini juga tingkatannya sudah kufur. Ya, tingkatannya sudah kufur. Ya, dia bernazar untuk berhala. Ya, untuk berhala sana saya bernazar, saya akan ya berpuasa 3 hari untuk berhala. Atau untuk pohon keramat sana saya bernazar, saya akan menyedekahkan 1 ekor ayam putih dan seterusnya. Dan yang lain sebagainya. Nazarnya untuk selain Allah. Fahadihi bid'ahun kufriyah. Ini adalah bid'ah yang kufur. Ya. Yang seperti ini menyebabkan seorang kekal di neraka. Ya. Jadi yang namanya bid'ah bertingkat-tingkat. Ya. Bid'ah bertingkat-tingkat. Dan ini bid'ah yang sangat berbahaya. Karena bid'ahnya sudah bernilai kesyirikan dan membatalkan keislaman. Qala wa kadza nafyu asma'illahi wa sifatih. Demikian juga bid'ah yang kekufuran berikutnya, bid'ah yang bernilai kufur pelakunya, menolak asma Allah dan sifat-sifatnya. Kama qalatil Jahmiyatu, seperti yang diucapkan oleh kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok ikhwah yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Ya. Dan dia mengambil pemikirannya ini dari Ja'ad bin Dirham. Ya, ketika dirunut pemikiran ini bersumber kepada orang-orang Yahudi. Jahm bin Safwan barakallahu fikum, dia yang mendakwahkan dan mempopulerkan pemikiran Jahmiyah. Ya. Bagaimana pemikiran mereka? Kata beliau hafizallahu, "Alladzina yajhaduna al-asma'a wa sifati." Mereka itu orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi menurut mereka Allah Azza wa Jalla itu tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Menurut mereka nama-nama Allah Azza wa Jalla itu tidak mengandung sifat-sifat. Fa hadza kufrun wal iyadzu billah. Maka ini adalah perbuatan kufur. Ya, walaupun mereka menamakan keyakinan ini sebagai tauhid. Menurut mereka tauhid adalah menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'annahum wasafullaha bi'annahu laisa lahu asma'un wala sifat. Mereka dihukumi kafir kelompok Jahmiyah. Ya. Karena mereka mensifati Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah itu tidak punya nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Fayakunu idzan ma'duman. Kalau begitu Allah itu enggak ada. Ya. Li'anna al-mawjuda la budda lahu min sifatin, karena sesuatu yang mawjud yang ada pasti punya sifat. Ya. Walladzi laisa lahu sifatun wa huwal ma'dum. Dan yang tidak memiliki sifat-sifat maka itu sesuatu yang tidak ada. Sebagaimana mereka ya. Mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di kanan, tidak di kiri. Allah itu tidak di dalam alam ini, tidak juga di luar alam ini. Ya. Maka mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala demikian dalam keadaan maknanya Allah itu tidak ada. Ya, Allah itu tidak ada. Allah itu tidak di alam ini, tidak juga di luar alam ini. Masya Allah. Ya. Mereka takut kalau menamakan Allah atau mensifati Allah, Allah itu berada di satu tempat. Ya. Tidak mau menyebutkan Allah di atas, di bawah, di atas sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran ada 7 ayat. Yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa berada di atas arsy. Ya, ayat ini yang kemudian menjadi hujah yang begitu kuat bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dari ayat ini Ahlussunnah meyakini bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Ya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Ya. Dan ini menunjukkan Allah berada di atas. Allah memiliki sifat al-'ulu. Al-'ulu sifat tinggi. Ya, uluwul zat, ya, uluwul qadar. Zatnya Allah tinggi di atas dan juga kedudukan Allah juga begitu tinggi. Ya, dan ini diantara sifat-sifat yang sangat tidak ya diterima oleh kelompok Jahmiyah. Kata mereka, kalau begitu Allah seperti makhluk. Enggak, kita jawab Ahlussunnah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kembali ke sini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Ahlussunnah menetapkan Allah punya asma dan sifat. Ahlussunnah meyakini Allah memiliki nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Kitab, yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sunnahnya. Ya. Dalam keadaan apa? Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat yang sesuai dan terkandung di dalam nama-nama tersebut. Allah As-Sami', namanya As-Sami', berarti Allah Maha mendengar. Tapi pendengarannya enggak sama dengan pendengaran makhluk. Ya. Allah juga berada di atas arasy. Ya, di atas arasy sana, di atas langit. Tapi keberadaan Allah di atas langit enggak sama dengan keberadaan Allah keberadaan makhluk. Ya, dan seterusnya. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah, dan kita enggak boleh menolaknya. Beda kalau Jahmiyah menolak semua nama dan sifat Allah, ditolak sehingga mereka menghukumi Allah itu enggak ada. ya, menyukumi Allah tidak ada. Walidzalika hakam al-a'immatu bitakfiril jahmiyati, kata Syekh Hafizahullah. Oleh karena itu para imam-imam ahlu sunnah menghukumi akan kafirnya kelompok Jahmiyah. Ya, kafirnya kelompok Jahmiyah. Ya. Baik. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Baik. Alladzina qalu al-Qur'anu makhluqun. Ya, di antara akidah mereka, mereka itu mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya. Padahal yang benar Al-Qur'an kalamullah. Ya, Al-Qur'an apa? Kalamullah. Ya, bukan makhluk. Ucapan Allah, perkataan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada salah seorang musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai mereka mendengar kalamullah. Ya, jadi dikatakan sini kalamullah, Al-Qur'an kalamullah. Tapi orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Baik. Dan ini salah satu akidah mereka yang menyebabkan mereka dihukumi kufur. Ya. Faja'alul Qur'an alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu wa tanziluhu ja'aluhu makhluqan mithlal makhluqati. Maka mereka menjadikan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an sebenarnya adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan, tapi orang-orang Jahmiyah menjadikan Al-Qur'an makhluk, sebagai makhluk. Mithlal makhluqat, seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Dalam keadaan apa? Kalau seperti makhluk yang lainnya, berarti Al-Quran ada kekurangannya. Sebagaimana makhluk ada kekurangan. Ya. Tayyib. Wa qalu Allahu la yatakallam. Mereka mengatakan Allah enggak berbicara. Karena kalau Allah berbicara, Allah punya kalam, memiliki sifat kalam. Berarti Allah kayak makhluk. Masya Allah. Ini cara berpikir mereka yang rusak. Karena cara berpikir mereka itu tidak didasari dengan bimbingan salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, tidak didasari dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kalau Allah berbicara berarti Allah itu seperti makhluk. Kalau Allah itu memiliki sifat kalam, sifat berbicara, berarti Allah kayak makhluk. Kalau begitu Allah itu enggak berbicara. Ya, Al-Qur'an bukan kalamullah, tapi Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, sementara Ahlus Sunnah meyakini apa? Al-Qur'an kalam kalamullah. Ya, adapun bukunya bedakan ya. Buku yang ada di dalamnya tertulis Al-Qur'an, bukunya itu makhluk, kertasnya, tintanya. Ya, tapi huruf-hurufnya yang ditulis, yang dibaca, yang didengar itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Yang didengar, yang dibaca, ya. Kemudian apa? Yang ditulis itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, tapi suaranya yang lagi menyuarakan itu suaranya kita, suaranya manusia. Ya, suaranya makhluk, bukan suaranya Allah Azza wa Jalla. Tapi yang disuarakan, ya. Yang disuarakan itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi kalau mereka mengatakan yang disuarakan itu makhluk, bukan kalamullah. Kenapa? Karena menurut Jahmiyah, Allah Azza wa Jal itu tidak memiliki sifat kalam, tidak berbicara. Kata Syekh Hafizahullah, fashabbahuhu bil jamadi. Karena Allah mereka sifati enggak berbicara, maka mereka menyerupakan Allah seperti benda mati. Walladzi la yatakallamu la yakunu ilahan, dan yang enggak berbicara itu enggak bisa menjadi ilah, enggak bisa menjadi Tuhan. Iya. Allah Azza wa Jalla menyatakan wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ayyalan jasadallahu khawar. Dan kaumnya Nabi Musa, setelah Nabi Musa pergi meninggalkan mereka untuk menerima perintah Allah, Kaumnya Nabi Musa ditinggal sebentar, Bani Israel. Setelah Nabi Musa pergi meninggalkan mereka, kaumnya Nabi Musa, yakni Bani Israel, menjadikan ya anak sapi atau seekor atau sebuah patung ya yang terbuat dari emas. Ya, itu dalam keadaan apa? Dijadikan sebagai berhala. Ya. Sebagai berhala. Dalam keadaan apa? Sapi tersebut dalam keadaan apa? Alam yarau annahu la yukallimuhum. Dan sapi tersebut apa? Jasadallahu khuar, ada suaranya. Ya, bersuara sapi. Khuar itu artinya sapinya mengembik. Ya, bersuara. Tapi apa? Kata Allah, alam yarau annahu la yukallimuhum. Bukankah mereka lihat kalau sapi ini enggak bisa berdialog? Enggak bisa bicara. Enggak bisa menjawab pertanyaan mereka, enggak bisa mengucapkan sesuatu yang untuk berdialog dengan mereka. Wala yahdihim sabila. Dan tidak bisa menunjuki mereka ke jalan yang benar. Surat Al-A'raf ayat 148. Ya, jadi sapi ini cuma sekedar apa namanya? Seperti bunyi sapi saja, tapi untuk bicara enggak bisa. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasannya kok seperti itu bisa dijadikan Tuhan oleh mereka. Kok yang seperti itu mereka jadikan sebagai Tuhan? Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Mereka mengatakan ini Tuhan kalian dan Tuhannya Nabi Musa, tapi Nabi Musa itu lupa. Maka dikatakan ya oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah sapi ini enggak bisa berbicara? Kalau engkau bicara sama dia enggak bisa dijawab. Kok kayak gini dijadikan Tuhan? Adalla ala anna alladhi la yatakallamu la yakunu ilah. Ini menunjukkan bahwasannya yang enggak bisa berbicara itu bukanlah Tuhan. Ya, enggak bisa dijadikan Tuhan karena enggak bisa bicara. Fal jahmiyatu yaqulun Allah la yatakallam. Demikian juga kelompok Jahmiyah mengatakan Allah enggak berbicara. Ya. Idzan laisa huwa biilahin ta'ala Allahu amma yaqulun. Kalau begitu, karena Allah tidak bisa berbicara menurut Jahmiyah, Allah itu tidak memiliki sifat berbicara, maka Allah itu enggak layak untuk dijadikan Tuhan. Maha tinggi Allah dari ucapan mereka para Jahmiyah. Masyaallah. Ya, maka dari itu kelompok Jahmiyah itu dihukumi kufur. Bukan muslimin, walaupun salat. Walaupun berpuasa, walaupun menjalankan ya, sholat dan yang lain sebagainya dari rukun Islam. Tapi karena keyakinan mereka, akidah mereka mengatakan Allah enggak berbicara. Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu bukan kalamullah. Akhirnya mereka dihukumi kafir. Ya. Dan ini fitnah ini begitu besar terjadi di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah sempat mendapatkan ujian berat ketika beliau mempertahankan akidah Ahlus Sunnah bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Ya, kenapa? Karena tadi Allah memiliki sifat kalam. Ya, dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Baik. Wa fi surati Thoha, kemudian dalam surat Thoha. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dharran wa la naf'an. Bukankah mereka Bani Israel itu melihat ya, kalau patung sapi atau patung anak sapi tadi yang terbuat dari emas itu tidak bisa menjawab ucapan mereka. Ya, dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat mudharat buat mereka. Ya. Yakni al-ijl, yaitu patung anak sapi tadi. Law kallamuhu la yarji'u ilaihim al-jawab. Kalau mereka ngajak bicara, enggak bisa menjawab pembicaraan mereka. Ya, benda mati. Ya, enggak bisa bicara. Fa hal hadza yasluh an yakuna ilahan? Apa ini pantas dijadikan sebagai Tuhan? Ya, ini pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk pengingkaran bahwasanya anak sapi, patung anak sapi yang terbuat dari emas tersebut bukan Tuhan bagi Bani Israel. Bukan Tuhannya Nabi Musa. Ya, kenapa? Salah satu kelemahannya enggak bisa bicara. Enggak pantas menjadi Tuhan. Ya. Lah, ketika Jahmiyah mensifati Allah enggak berbicara, berarti mereka telah merendahkan Allah. Menganggap Allah itu tidak pantas dijadikan ilah, sesembahan. Ya, demikian juga beliau membawakan waqala Ibrahim alaihi salatu wasalam li abadatil asnam. Nabi Ibrahim juga berkata kepada kaumnya para penyembah patung. Ya, ketika habis dihancurkan patung-patungnya. Ya, Nabi Ibrahim dipanggil. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu yang berbuat begini, yang menghancurkan ini patung-patung. Ya, kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza, fas'aluhum in kuntum. Ya. Bahkan yang melakukan seperti ini adalah itu yang paling besar sana, patung yang paling besar yang digantungkan kapaknya di situ oleh Nabi Ibrahim. Fas'aluhum, tanya sama mereka. Ini tanya sama patung-patung yang sudah hancur-hancur. In kanu yantiqun. Kalau memang mereka bisa bicara. Ya, dalam keadaan apa? Mereka menjawab, laqad alimta ma haula yantiqun. Wahai Ibrahim, kamu tahu mereka ini enggak bisa bicara. Mereka ini patung-patung enggak bisa bicara. Maka Nabi Ibrahim langsung mengatakan apa? Ufil lakum malima ta'buduna min dunillah. Wah, celaka kalian ini. Ya, dan juga tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah. Ya. Betapa bodohnya kalian menyembah sesuatu yang enggak bisa bicara. Ya, enggak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada mereka. Afa ta'buduna ma min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum? Apakah kalian menyembah patung-patung yang enggak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun kepada kalian, tidak bisa memudaratkan kalian sedikit pun? Ufil lakum ma lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian. Ya. Dan apa yang kalian sembah selain Allah? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian memikirkan, ya, bahwasanya mereka-mereka ini enggak bisa bicara, kenapa kalian jadikan tuhan? Begitu ya. Karena kalau enggak bisa bicara, ini adalah satu kelemahan yang sangat fatal kalau dia jadikan sebagai satu tuhan. Ya, lebih-lebih dia enggak bisa mendatangkan manfaat, enggak bisa menolak mudharat. Ya, barakallahu fikum. Sehingga Allah jalla wa ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, atau subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di sini ingin mengingkari bahwasanya siapa? Yang disembah selain Allah itu enggak bisa bicara. Tuhan-tuhan selain Allah enggak bisa bicara. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat al-kalam, bisa berbicara. Sering kita mendengar di Al-Qur'an wa qala rabbukum ud'uni. Atau di dalam Al-Qur'an Allah sering mengatakan qala rabbukum. Rabb kalian berkata. Nah, di sini katakan kata Syekh Shalal Fauzan mendatangkan surat Ghafir ayat 160. Qala rabbukum ud'uni istajib lakum. Dan Tuhan kalian mengatakan, ya, Tuhan kalian berkata, berarti Allah berbicara. Ud'uni, berdoalah kalian padaku, astajib lakum. Aku akan ijabahi kalian. Wasofa nafsahu bi annahu yaqul wa yatakallam. Allah mensifati dirinya kalau Allah itu berbicara, Allah itu berkata-kata. Ya, la yatakallam, falladzi la yatakallam laisa biilah. Dan yang tidak bisa bicara itu bukan Tuhan. Ya, kayak tadi patung anak sapi itu bukan Tuhan. Patung-patungnya kaumnya Nabi Ibrahim itu bukan Tuhan karena enggak bicara. Adapun Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya sifat bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk. Baik ya. Qala walidzalika kafara katsirun minal a'immati a'immatal jahmiyah. Oleh karena itu banyak dari kalangan imam-imam ahlu sunnah menghukumi akan kafirnya pemimpin-pemimpin tokoh Jahmiyah. Duna muqallidihim wa ajba'ihim. Ya, tapi muqallidnya orang yang sekedar ikut-ikutan, orang yang sekedar taklid, itu enggak dikafirkan oleh para ulama. Tapi tokoh-tokohnya dikafirkan oleh para ulama. Ya, tapi kalau pengikutnya yang awam, yang enggak ngerti apa-apa, lam yatabayyan lahumul haq, belum jelas bagi dia al-haq, maka enggak dikafirkan. Wa innama qalladu an jahl, karena mereka sekedar taklid, ya, di atas kebodohan. Beda kalau tokohnya yang meyakini, yang mendakwahkan, yang memiliki dasar bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak berbicara, yang meyakini Al-Qur'an itu bukan kalamullah, ya, maka mereka dikafirkan oleh para ulama. Baik, fa haula'i fihim nadharun la budda minal bayani lahum. Maka orang-orang yang sedar taklid itu butuh untuk ditinjau, ya, harus dijelaskan kepada mereka. Fa in asarru, tapi kalau sudah dijelaskan mereka tetap ngeyel, sudah diterangkan yang benar, masih tetap berpegang teguh bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat kalam, Allah itu tidak berbicara, maka apa? Fa innahum yuhkamu bikufrihim, maka mereka juga dihukumi dengan kufur juga. Kembali ke sini ma'asyiral ikhwah barakallahu fikum, ya ini bid'ah yang sampai mengkafirkan. Tingkatan yang pertama, bid'ah yang sampai mengkafirkan, salah satunya tadi Jahmiyah, atau bid'ahnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Muslimin tapi berbuat kesyirikan, ya bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu juga kufur. Tayyib, ya. Nah di sana ada bid'ah yang di bawahnya, bid'ah yang tidak sampai menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran, ya seperti orang melakukan bid'ah zikir berjamaah, ya orang yang melakukan bid'ah maulid. Orang yang melakukan bid'ah yang lainnya yang tidak sampai pada tingkat kekufuran, maka mereka ini dihukumi ya berbuat bid'ah. Dan kalau seandainya dia menyadari atau dia mengetahui kalau itu adalah perkara yang bid'ah, sudah dinasehati, diingatkan, ditegakkan hujah kepadanya, ternyata tidak juga bertaubat dari perbuatan tersebut, maka mereka terancam masuk ke dalam api neraka. Ya, tapi selama dia tidak sampai melakukan kekufuran, bid'ah-bid'ah tersebut itu tidak sampai membuat mereka kekal di neraka. Ya, tidak sampai membuat mereka kekal di neraka. Dan kalau seandainya mereka sudah dibersihkan dosa-dosa bid'ahnya tadi, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga selama masih ada ketauhidan di dalam hatinya. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah jenis pertama, bid'ah yang kufur, dihukumi kufur oleh para ulama, kayak tadi Jahmiyah, atau bid'ahnya Syiah Rafidhah di zaman sekarang, ya bid'ah yang mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha, mencaci maki keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bid'ah yang sudah sampai tingkat mengkufur, maka mereka sudah kekal selama-lamanya di neraka. Tapi ya, ini keterangan yang singkat terkait dengan bid'ah dengan berbagai macam tingkatannya. Wallahu a'lam bishawab. Nakifuna insyaallah bismillah dilanjut di waktu akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syarru alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.